أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, sekarang halaman 54, tapi kita balik dulu ke halaman 53. Falhasilu, nah sudah dapat semua. Qala rahimahullah ta'ala, falhasilu anna al-bid'ata syarrun wa in za'ma ashabuha annahu khairun. Maka kesimpulannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa bid'ah itu adalah jelek. Bid'ah itu adalah keburukan. Wa in za'ama ashabuha annaha khairun. Walaupun orang-orang yang melakukan bid'ah tadi menyangkanya bahwa itu adalah kebaikan. Ya, Abdullah bin Umar menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun orang-orang manusia memandangnya itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Wa in qalu innal bid'ata tanqasimu ila aqsamin. Apabila mereka berkata, sesungguhnya bid'ah itu dibagi menjadi bermacam-macam. Bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyiatin. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyiah. Panakul, maka kita mengatakan, kita menjawab, kata Syekh. Ya, maka kita katakan, wal bid'u fid dini laysa minha syai'un hasanun. Maka bid'ah di dalam agama itu laisa minha, tidak ada sedikit pun dari bid'ah tadi syai'un, sedikit pun yang hasanun, yang baik. Tidak ada bid'ah dalam agama ini yang baik. Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah sayyi'ah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, sebagian orang mengatakan lafaz kullu itu tidak menunjukkan keseluruhan, tidak menunjukkan umum. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, tudammiru ya kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzi al-qaumal mujrimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Qur'an mengenai angin ya, yang membinasakan kaum yang ingkar, kaum yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, angin tersebut sudah mirukul syai. Angin tersebut membinasakan, menghancurkan segala sesuatu. Bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Dengan perintah Rabbnya. Kadzalik illa fa asbahu la yura, maka jadilah mereka seperti sesuatu yang tidak dapat dilihat. Illa masakinuhum, kecuali rumah-rumah mereka saja. Rumah-rumahnya kaum 'Ad yang terbuat ya dari gunung yang dipahat oleh mereka menjadi kenangan kenangan buruk mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami balas, demikianlah kami membalas kaum yang berdosa, yang berdosa. Perhatikan ya ikhwah, kata mereka, kalau kullu itu bermakna semua, pastilah para nabi dan pengikut nabi itu juga hancur binasa oleh angin. Pastilah langit dan bumi ini binasa oleh angin. Akan tetapi yang binasa hanyalah kaum kufar. Kaum kufar saja yang binasa oleh angin tadi yang Allah kabarkan tudammiru kulla syai'in. Angin tersebut membinasakan, menghancurkan segala sesuatu. Mahwal jawab, apa jawabannya ya ikhwah? Bahwa lafadz kullu benar-benar menunjukkan makna semua. Benar-benar menunjukkan makna semua. Menghancurkan semua Allah kasih mustasnayat, pengecualian dengan huruf istisna illa masakinuhum, kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Dan yang dibinasakan ialah yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Dengan perintah Allah, Allah memerintahkan kepada angin untuk menghancurkan kaum yang durhaka, kaum yang kufar. Adapun orang yang beriman, tidak Allah perintahkan kepada angin untuk menghancurkan. Adapun kepada langit, bumi, gunung dan yang lainnya, tidak Allah perintahkan kepada angin untuk dihancurkan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan wa kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Maka yang Allah perintahkan untuk dihancurkan ialah kaum yang berdosa. Maka lafadz kullu tetap kepada kemutlakannya, yaitu bermakna semua. Ya, bermakna semua. Ya, pekan lalu saya memberikan sebuah ya pernyataan dari al-imam Asy-Syafi'i nasirus sunnah, imamus sunnah. Itu imam Asy-Syafi'i menyatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Mahmudatun, ada yang namanya bid'ah terpuji. Ya. Wa mazmumatun, dan ada yang namanya bid'ah tercela. Kata Asy-Syafi'i, fa ma wafaqa sunnata fa huwa mahmud wa ma khalafaha fa huwa mazmum. Bid'ah apa saja yang selaras dengan sunnah, maka itu terpuji. Bid'ah apa saja yang menyelisihi sunnah, maka itu tercela. Apa jawabnya ikhwah? Apa jawabannya? Apakah benar bid'ah ada dua, yang terpuji dan tercela? Mazmumah, mahmudah, apa jawabannya? Nah, saya sudah pernah beritahukan, jawabannya adalah, ya, gimana ya ikhwah? Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini itu bil tibar al-lughawiyah. Itu dari tinjauan bahasa yang maknanya adalah at-tariqah. Ya, at-tariqah, bukan secara istilah. Bukan secara istilah, karena mustahil setiap bid'ah yang selaras dengan sunnah. Kata Syafi'i, al-bid'ah bid'atan. Al-bid'ah bid'atan, madzmumah mahmudah, atau mahmudah mazmumah, terpuji tercela. Bid'ah apa saja yang selaras dengan sunnah. Mana ada bid'ah selaras dengan sunnah? Bid'ah selalu bertabakan dengan sunnah, dia selalu tanakut, kontradiktif. Di mana ada bid'ah, maka di situ sunnah mati. Di mana ada sunnah, maka bid'ah mati. Tidak mungkin bercampur. Ya, tidak mungkin bercampur. Kalau bercampur, mana yang lebih kuat? Nanti bisa kalah sunnah, jadilah bid'ah. Nah, ya bisa dipahami sini. Jadi yang dikatakan oleh Syafi'i ini adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Maka sesuatu yang diadakan yang selaras dengan sunnah itu terpuji. Sesuatu yang diadakan yang selar, yang menyelisih sunnah itu tercela. Apalagi Imam Syafi'i menyatakan, Imam Syafi'i menyatakan di tempat yang lain beliau berkata, wal muhdas. Ya, muhdasan, muhdasatan. Ya, yang namanya muhdas, muhdasan. Ya, muhdas itu ada dua. Ma ahdasa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijra'an fa hadhihi bid'atud dalal. Muhdas, perkara apa saja yang diadakan yang menyelisihi sunnah Quran, sunnah, ijma', asar, riwayat para sahabat, maka ini bid'ah dalal. Dan ma'ahdasa yang diadakan minal khair berupa kebaikan. La yukhalifu syai'an min dzalik, yang tidak menyelisih sedikit pun dari Quran, sunnah, ijma', asar. Ya, fahadihi muhdatsatun, maka ini adalah muhdatsah yang ghairu matmumah, yang tidak tercela. Jadi apa maksud Imam Syafi'i menyatakan demikian bahwa bid'ah-bid'atan itu bid'ah secara bahasa. Nah, ini dijelaskan oleh juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab beliau Al-Fath, yaitu Fathul Bari, beliau menyatakan al-muhdatsat, al-muhdats muhdatsatan atau muhdatsat. Ya, ma ahdatsa laisa lahu aslun fi syara', ya, wa laisa fi 'urfi syara' bid'ah. Sesuatu yang diadakan tadi yang tidak memiliki landasan dalam syariat, tidak memiliki sedikit pun ya landasan dalam syariat, itulah bid'ah, dolalah. Nah, adapun yang memiliki landasan syariat, ya, yang itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Baik, ya. Nah, ini saya ungkapkan ini karena ini sering diulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang oleh sahibul bid'ah, ahli bid'ah, untuk meredam, ya, segala macam bantahan yang ditujukan kepada mereka, dan juga dalam rangka untuk melestarikan kebid'ahan mereka. Ya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Mana sekarang? Ya, wa amma ma'adaha falaysa bibid'atin. Oh iya, mana? Hah, yang mana sekarang? Hah? Paragraf yang baru, qaulun nazim. Masih di atas yang mana? Hah? Halaman berapa? Faman qala inna minal bida'i bid'atan hasanatan fa innahu yakunu mukadziban liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menyatakan sesungguhnya bid'ah itu, di antara bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, maka berarti dia telah mendustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Dan juga sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka itu tertolak. Fala tujadu bid'atun hasanatun fid din abada. Maka tidak didapati bid'ah hasanah dalam agama ini selama-lamanya. Bahkan Imam Malik menyatakan, siapa yang menyatakan dalam agama ini man qala ya bid'ah itu adalah bid'ah hasanah, faqad ya za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati kerasulan. Ya. Kerasulan. Karena Allah telah firmankan kepada Rasul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu. Maka Rasul telah sampaikan. Rasul bahkan bertanya kepada para sahabat di Hajjatul Wada, apakah aku sudah menyampaikan, sudah wahai Rasul? Rasul mengangkat tangannya ke atas langit, jari telunjuknya kanannya, kemudian berkata ke atas langit, ya Allah mashhad, ya Allah saksikanlah, saya sudah menyampaikan. Kalau ada kebajikan yang belum disampaikan, baik, kebaikan yang belum disampaikan oleh Rasul, ternyata diketahui oleh orang setelah beliau, berarti dia menuduh Rasulullah SAW mengkhianati kerasulan. Tidak menyampaikan semuanya, tidak amanah. Rasulullah SAW adalah orang yang amanah. Al-Amin, baik sebelum menjadi Nabi, setelah menjadi Nabi sekalipun. Ya, sebelum jadi Nabi, orang yang amanah. Apalagi setelah menjadi Nabi. Ini amanah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pembahasan ya di halaman 54, ini bahasan baru. Wa amma ma sammauhu minal bida'i al-hisan kabina'il madaris war-rubut wa ta'lifil khutub fa naqul hadhihi laysat bid'an. Adapun yang mereka namakan dengan bid'ah-bid'ah yang baik, yaitu semisal bina al-madaris, membangun sekolah-sekolah, war-rubut atau tempat taklim, tempat kajian-kajian, tempat daurah, ya, wa ta'liful kutub, menyusun kitab-kitab, bahas fikih, bahas salat, bahas akidah. Ini kan tidak ada di masa Nabi. Tidak ada di masa Nabi, ya. Maka kata Syekh ini kita katakan ini bukan termasuk bid'ah. Bal hiya mimma hassaddin 'alaih, bahkan ini adalah termasuk di antara yang dianjurkan dalam agama. Fahiya wasailu ila umurin masyru'atin, maka itu semua adalah wasail, sarana-sarana yang akan menghantarkan kepada perkara-perkara yang disyariatkan. Faqad hassa 'ala al-ihsan wal 'amal as-salih wal fi'l al-khair. Ya, maka Nabi Islam syariat mensyariatkan untuk berbuat kebajikan, beramal saleh dan melakukan kebaikan. Wa hadhihi kulluha min wasailil khair wa hiya mu'inatun ala fi'lil khair. Maka sarana itu semua tadi itu adalah semuanya sarana-sarana kebaikan, dan itu adalah faktor yang akan membantu kepada kebaikan juga. Fa hiya laysat bid'ah, maka itu bukanlah sebagai sebuah kebid'ahan. وقد جاء بها الدين وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. Kemudian kata Syekh, ya, dan ya, anjuran agama pun telah terdapat atas hal tadi, dan Rasulullah SAW pun telah menganjurkan atas hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman وتعاونوا على البر والتقوى, ya, bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, kata mereka, kalau itu bid'ah berarti ilmu nahwu bid'ah. Ya, ilmu sharaf bid'ah. Ya, kemudian ilmu balaghah bid'ah. Tidak demikian. Wa amma qauluhu 'alaihi salatu wassalam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, barang siapa yang membuat contoh sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Wal maqsudu bihi annahu ahya sunnatan qad umitat, yang dimaksud di sini kata Syekh yaitu seorang yang ahya, yang menghidupkan sunnah yang telah mati. Fatabi'ahu annasu bidzalik, maka orang-orang mengikutinya dalam hal tersebut. Dan ketika dia menghidupkan sunnah yang mati tadi, falahu ajruha, maka orang yang menghidupkan sunnah yang telah mati tadi, dia mendapatkan pahalanya. Fa ajru wa ajru man iqtada bihi fa amila biha, dan pahala orang-orang yang mengikutinya dan yang mengamalkannya. Fa hadhihi laysat bid'atan hasanatan, maka ini bukanlah bid'ah yang baik, bukanlah bid'ah yang hasanah. Innama hiya sunnatun hasanah, ini adalah sunnah hasanah. Ada lagi orang yang menyatakan tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Buktinya katanya, ini saya pernah dengar sendiri. Ya, saya pernah dengar sendiri dari seorang khatib Jumat. Menggebu-gebu, bersemangat menjelaskan bahwa apa yang diamalkan oleh mereka dari kebid'ahan yang murni itu tidak mengapa, karena tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tercela bid'ah. Buktinya Bilal bin Abi Rabah, dahulu beliau pernah melakukan amal yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, tidak pernah dianjurkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, dan amalan tersebut ternyata menjadi penyebab Bilal masuk surga. Ketika Nabi SAW mendengar terompahnya Bilal, sendalnya Bilal di surga, Nabi bertanya pada Bilal, amalan apa? Ternyata Bilal membuat sebuah amalan, yaitu tidaklah beliau batal wudhu, ya, senantiasa berwudhu kembali, kemudian salat dua rakaat. Nah kata dia, atau kata orang-orang sepertinya, nah itu, nah, Bilal kan melakukan sebuah amalan, Rasul gak tahu amalan tersebut, gak perintahkan, gak contohkan, gak nganjurkan, gak apa-apa. Apa jawabannya Iqbal? Gak tahu, umum. Gak ngerti, Mas Bowo. Kalau amalan sahabat, ucapan sahabat itu dilakukan di masa Rasulullah SAW, walaupun Rasul tidak melakukan, tidak menganjurkan, tidak mencontohkan, dan Rasul diam saja, itu berarti sunnah, sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Maka amalan yang dilakukan oleh Bilal tergolong sunnah. Adapun yang dilakukan oleh sahabat, Rasul mengingkari, disalahkan oleh Rasul, maka tidak jadi sunnah. Ya, Amr bin Yasir ketika dia junub dalam keadaan gak ada air, dia apa yang dilakukan? Guling-guling. Dibenarkan tidak oleh Rasul? Disalahkan. Begitu banyak para sahabat yang keliru diluruskan oleh Rasulullah, diluruskan oleh Al-Quran. Tidak jadi sunnah tindakan mereka. Diluruskan, disalahkan. Bisa dipahami sini? Ya, mengerti ya? Jadi tidak tepat dia berhujah, dia berdalil, berargumentasi dengan pernyataannya tersebut. Allah musta'an. Kemudian ya Syekh menyatakan, fata'limul ilmi an-nafi' wa amalu ma yu'inu ala talabil ilmi min fathil madarisi wa insya'il ma'ahidi wal kulliyati wa fathil rubuti li talabatil ilmi hada kulluhu mimman yu'inu ala talabil ilmi wa huwa ma'murun bihi syar'an wa laysa minal bid'ah. Kata Syekh, maka ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkan, mengerjakan apa yang membantu untuk menuntut ilmu, ya, misalkan dari membuka sekolah-sekolah, wa insya'il ma'ahid, mendirikan mahat-mahat, wal kuliah, ya, segala macam bentuk kuliah, wa fathir rubut, membuka tempat-tempat kajian li talabatil ilm, ya, untuk para penuntut ilmu, maka ini semuanya ialah diantara faktor-faktor yang membantu untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu sendiri diperintahkan dalam syariat. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, kata Nabi SAW. Ya, secara syar'i walaysa minal bid'ah, dan itu adalah bukan bagian dari kebid'ah. Wa ammal umurul mubtada'ah, adapun perkara-perkara yang diada-adakan fi ghairi din, ya, pada selain agama, kasinaati ta'irat, semisal membuat ya pesawat, wasayyarat, mobil, wal marakibil bahriyah, atau juga kapal laut, fahadihi umurun mubahah, maka ini semua adalah perkara yang mubah, laisat minal ibtida'i fiddin, bukan bid'ah dalam agama. Kata mereka, kamu sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah, kalau haji naik kontak sono, jangan naik Saudi Airlines, jangan naik Garuda. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Orang bodoh enggak pernah belajar usul, ya, enggak pernah belajar ilmu usul bidah, enggak tahu mana masalih mursalah. Ya enggak, ini enggak paham. Dan herannya sama ahli ilmunya, sama ustaznya yang paham dibiarkan saja. Golongan-golongan bawahnya itu berkata demikian. Berkata demikian. Padahal ustaznya tahu enggak tepat berdalil dengan perkataan tadi. Kamu juga bid'ah, ya, naik mobil, naik motor, naik angkot, ya, menuntut ilmu Iqbal pakai motor, bid'ah. Zaman Nabi kuda, unta, himar, jalan kaki. Imam Bukhari jalan kaki, Imam Ahmad jalan kaki, naik motor, naik kereta, bid'ah. Duh, wah, gak nyambung, ya, gak nyambung. Ya Allah Ta'ala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah Allah yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat dari Allah. Ya, ini Allah yang menundukkan untuk manusia. Ya, kemudian besi-besi jadilah motor, besi-besi jadilah CBR, papar dia. Dari besi-besi jadilah ya, angkot. Masya Allah. Li ajli manafi'ikum wa masalihikum. Ya, ini untuk manfaat kalian, untuk kebaikan bagi kalian. Fahadihi la tadkhulu fil ibadat. Ini tidak termasuk ke dalam perkara ibadah. Lakin qad yusta'anu biha li ada'il ibadah. Akan tetapi terkadang hal tersebut membantu untuk mengerjakan ibadah. Panarkabu sayyara lil hajj, misalkan naik mobil untuk haji, au silaturahim atau untuk silaturahmi, au tahsilil mubahat atau untuk mendapatkan ya perkara-perkara yang mubah, semisal bisnis atau yang lainnya. Wanarkabu halit tijarah wan nuzhah, atau kita mengendarainya untuk bisnis, untuk berwisata. Wa hadhihi kulluha min manafi'is samawati wal ardh. Maka ini semua adalah bagian dari manfaat-manfaat yang Allah berikan, yang berasal dari langit dan bumi. Allati abahahallahu lana, yang Allah bolehkan untuk kita. Qalaisat bid'atan, itu bukanlah bid'ah sedikit pun. Li'annaha laisat minad din, karena itu bukan bagian dari agama. Bal hiya minal ibadah, ya. Bal hiya minal adati wal mubahat, bahkan itu adalah bagian dari adat. Kebiasaan yang mubah dan hal-hal yang mubah, fala nusammiha bid'atan, maka kita tidak menamakan hal tersebut sebagai perkara bid'ah, illa in kana min nahiyatil lughah, li'annaha syai'un jadidun. Kecuali dari sisi bahasa, dari tinjauan sisi bahasa, na'am itu bid'ah, iya bid'ah. Karena itu adalah sesuatu yang baru, yang namanya bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Nah, Pak Edi beli sepatu baru, bid'ah. Sepatu yang lama gak dipakai, ini sepatunya bid'ah baru, di sisi bahasa. Ya, dikauniha zaharat fi waqtin walam tadhar fi ma qablahu. Karena perkara tadi itu baru nampak di satu waktu yang tidak nampak di waktu sebelumnya. Haitsu ya qadiran nasu 'alaiha wa kanu min qablu la yaqdiruna 'alaiha. Di mana manusia mampu ya untuk membuat hal tersebut, dan sebelumnya mereka tidak mampu untuk membuat hal tersebut. Qala fa yanbaghi ma'rifatu hadhihi al-umur, maka sudah sepatutnya kita mengetahui perkara ini. Li'anna ahlad dolal, karena orang-orang yang sesat, yulabbisuna ala nas, maka mereka membuat talbis, ya, membuat kerancuan kepada orang-orang. Wayaqulun, dan mereka menyatakan, hal kullu syai'in bid'ah, apakah semua segala sesuatu itu bid'ah? Panakul la, kita katakan tidak, laisa kullu syai'in bid'atan, laisa kullu syai'in bid'ah, tidak semua segala sesuatu bid'ah. Ya, tidak semua segala sesuatu itu adalah bid'atan. Balil bid'ahu hiya ma'uh disafid din mimma laisa minhu, bahkan bid'ah itu adalah ya segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada landasannya. Ya, itu di buku antum, laisa kullu syai'in bid'atun, itu bukan bid'atun. Tapi apa? Bid'atan. Diharakati itu kan oleh penerbit, bid'atan. Apa i'rabnya bid'atan? Ah, khabar, khabar laisa. Qala wa laisa lahu dalilun min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu semua tidak terdapat dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah, amma adaha falaysa bibid'atin wa innama huwa mimma abahallahu li'ibadihi fa farqun baina hadha wa hadha. Adapun pada selainnya itu adalah bukan bid'ah selain pada urusan agama, karena itu mungkin di antara perkara hal yang Allah bolehkan, yang Allah mubahkan untuk para hamba, fa farqun baina hadha wa hadha. Maka ya ada perbedaan antara ini dan itu, antara yang dalam urusan agama atau yang bukan dalam urusan agama. Ya, wa qaulun nadhim rahimahullah taala, kemudian perkataan an-nadhim itu ya, al-imam Ibn Abi Dawud, yang beliau mengatakan la'allaka tuflih, semoga anda beruntung. Jadi berpegang dengan sunnah, semoga anda beruntung. Ya'ni idza aradta al-falaha, apabila anda menginginkan kebahagiaan, wa was-sa'adah, itu kebahagiaan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, fatamassak bihablillahi wattabi'il huda, maka berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Hadza huwa sabilul falah, inilah jalan kebahagiaan. Wal falahu wa kasratul khair wa nailus sa'adah, sedangkan yang namanya falah itu adalah kasratul khair, itu banyaknya keberuntungan, ya banyaknya kebaikan, wa nailus sa'adah, dan mendapatkan kebahagiaan. Allah taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Ila qaulihi taala, sampai pada firman Allah taala, walladzina hum ala salatihim yuhafidun, yang mereka dalam salat-salat mereka, mereka menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warisun, maka mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, itu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Fahadihi hiya asbabul falah, maka itulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di antaranya adalah sebab-sebab kebahagiaan. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, fa idza kunta turidul falaha fa 'alaikum bihadhihi al-umur as-salasah. Apabila Anda menginginkan kebahagiaan, maka Anda mesti merealisasikan tiga perkara ini. Yang pertama, tamassak bi kitabillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yang kedua, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Yang ketiga, watajannab al-bid'ah, dan jauhilah bid'ah. Jadi ini ya sumber kebahagiaan bagi seorang insan, berpegang teguh dengan tali Allah, mengikuti petunjuk, dan menjauhi bid'ah. Ya, menjauhi bid'ah. Qala fa in akhlalta bi wahidatin, apabila Anda terluput atau kurang dari salah satu min hadhihi salas, dari tiga hal tadi, fa innaka takhsaru, maka Anda merugi. Wala tuflihu abada, dan Anda tidak dapat beruntung selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum, maka barang siapa yang ringan timbangan amalnya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan, membuat rugi diri mereka sendiri. Ya, fadiddul falah wal khasar, maka lawan dari falah, kebahagiaan, adalah khasar, kerugian. Wal iyadu billah walam yakhsar walam yakhsaru al amwal, mereka tidak merugi dari sisi harta. Bal khasiru anfusahum, akan tetapi mereka merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak merugikan harta mereka, tapi mereka merugikan diri mereka sendiri. Wa qawlul insani yakhsaru nafsah, hadza ashaddu anwa'il khasar wal iyadu billah. Maka kondisi seseorang yang merugikan dirinya sendiri, maka ini adalah termasuk ya jenis keburukan yang paling parah. Jenis kerugian yang paling parah, yaitu ketika seseorang membuat rugi dirinya sendiri. Waliyadu billah, kita mohon perlindungan pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya, kul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dharika huwal khusranul mubin. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalik huwal khusranul mubin. Ya, ketahuilah bahwasanya yang demikian itulah kerugian yang mubin, yang nyata. Ya qala wa la'allaka, kemudian ya An-Nadhim, yaitu Ibn Abi Daud menyatakan la'allak, semoga Anda hadar roja, ya la'alla itu harfu taraji min akhwati inna hadar roja'un, itu adalah harapan, li'annal aqidat as-sahihah alla najzima li'ahadin bifalahin illa man syahida lahu Rasulullah SAW. Nah, ini apabila seseorang sudah berpegang teguh dengan tali Allah, apabila seorang sudah mengikuti petunjuk, apabila seorang sudah berusaha menjauhi bidah, yang dikatakan oleh Ibnu Abi Daud adalah la'allaka tuflih. Semoga Anda beruntung. Ibnu Abi Daud tidak menyatakan Anda pasti beruntung. Tidak menyatakan demikian. Ya. Hadza raja ini adalah harapan saja. Karena akidah sahihah, akidah yang benar ialah alla najzima li ahadin bi falahin. Bahwasanya kita tidak boleh memastikan seseorang dengan kebahagiaan kecuali orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Semisal banyak di kalangan para sahabat, baru kita katakan mereka mendapatkan kebahagiaan. Kita katakan Abu Bakar bahagia di surga nanti kelak. Kita katakan demikian pasti. Kenapa? Sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Umar kadzalik, Ali, Utsman kadzalik. Para sahabat pasti dapat ridho dari Allah. Allah sudah umumkan radhiyallahu anhum radhuan, pasti mereka bahagia. Ya, mereka bahagia. Nah, adapun selain mereka dari kalangan kita, walaupun berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah, dengan agama, mengikuti petunjuk, menjauhi bid'ah, belum tentu bahagia. Ya, enggak boleh dipastikan. Walaupun matinya dalam keadaan demikian. Matinya dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi bid'ah, berpegang teguh dengan agama, bertauhid. Tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Hanya bisa berharap. Sangat diharapkan. Ya. Au ja'a fil Qur'an annahu min ahli al-falah, karena tidak ya kecuali yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang ya, wafat atau orang yang berada di atas kebaikan tadi itu ya min ahli al-falah, dia adalah termasuk di antara orang-orang yang bahagia. Al-Qur'an menyatakannya. Amma man lam ya'ti fil kitabi aw as-sunnah ta'yinuhu, adapun yang belum terdapat ta'yinnya, penentuannya di dalam Quran dan Sunnah bahwasanya dia adalah termasuk di antara orang-orang yang bahagia, minal muflih, annahu minal muflihin, dia termasuk di antara orang-orang yang bahagia, fa innana la najzimu lahu bil falah, maka kita tidak memastikan dia dengan kebahagiaan, walakin narju lil muhsini wa nakhafu alal musii wa aidan al muslimu la yaqtaru bi amalihi, akan tetapi kita berharap lil muhsini, ya akan tetapi ya, kita hanya berharap bagi orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, kata Syekh, dan juga kita nakhafu ala smusi'i, dan kita mengkhawatirkan bagi orang yang berbuat keburukan, ya, bahwasanya dia akan mendapatkan ya, kesengsaraan. Wa'aydan al-muslim la yaktar bi'amali, juga seorang muslim tidak boleh tertipu dengan amalannya. Jadi enggak boleh memastikan. Ya, enggak boleh memastikan seorang di surga atau di neraka selain yang ditunjukkan oleh nas. Abu Lahab di neraka pasti, na'am. Abu Thalib di neraka walaupun neraka yang terendah, na'am, pasti. Karena sudah ditetapkan oleh nas. Fir'aun, Abu Jahal, na'am, di neraka enggak? Di neraka enggak? Hah? Apa antum ragu? Pasti di neraka enggak? Pasti. Nah, na'am. Ya. Itu pasti. Adapun orang-orang yang mabok pinggir jalan, yang sempoyongan, enggak boleh dipastikan dia berada dalam kesengsaraan atau kita diponis masuk neraka, pasti. Dalalalah. Ya. Fa makna qaulihi, maka makna ucapan Ibnu Abi Daud, la'allaka tuflih, supaya engkau beruntung, ai la tatarra bi amalik, itu supaya Anda tidak tertipu dengan amalan Anda. Nah, inilah ciri khas para salaf, mereka tidak tertipu dengan amal mereka yang mereka kerjakan. Bahkan mereka merasa khawatir, harap, takut, cemas jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Awan bin Abdullah beliau menyatakan la tasik bi kasratil amal. Janganlah Anda terlalu percaya diri dengan banyaknya amal yang Anda buat, karena Anda enggak mengetahui apakah amal Anda diterima atau tidak diterima. Walakin 'alaika an ta'tiya bil a'mali shalihah, akan tetapi yang wajib bagi Anda ialah anta tiyabi bil a'mali shalihah, itu Anda mengerjakan amal saleh, wa tarjullaha ayyaj'alaka minal muflihin, dan Anda berharap kepada Allah agar Allah menjadikan Anda minal muflihin, termasuk dia antara golongan hamba-hamba Allah yang beruntung. Wala ta'tamida 'ala ar-raja, dan anda tidak bersandar hanya kepada harapan. Fahasbu bidunia amalin, hanya harapan saja kemudian tanpa beramal. Li anna hadhihi tariqatud dhalin, ya kalau demikian ini ya, dikarenakan hal tersebut itu adalah metodenya orang-orang yang sesat. Wa hadha huwa ar-raja'u al-madmum, dan itu adalah harapan yang tercela. Wa raja'ul mahmud, adapun harapan yang terpuji, huwa alladhi yakunu ma'ahu amalun shalih, ya itu apabila disertai dengan amal-amal saleh. Kemudian fata'malu sababa wa tarju minallahi azza wajalla, kemudian anda mengerjakan, ya anda mengerjakan sebab-sebab dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wajalla. Nah, kita masuk ke mata bait berikutnya, halaman 58. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ناظم ودن بكتاب الله وسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح dan beragamalah. Wadin itu filamen. Beragamalah bikitabillah, dengan berlandaskan Al-Quran, wasunnah, wasunan, dan juga sunnah. Allati atat, yang datang an Rasulillah, dari Rasulullah SAW. Tanju, maka anda akan selamat. Watarbah, dan anda akan beruntung. Ya, ingat nadzam ini selalu diakhiri oleh huruf ha. Ya, watanbah. Nah, makanya namanya ha'iyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlun nadzim rahimahullah wadin. Perkataan Nadhim yaitu ya Syekh Al-Imam Ibn Abi Dawud, wadin, dan beragamalah, yakni ittabi' fi dinika kitabullah, yaitu ikutilah Al-Qur'an dalam agama anda. Iwattabi' sunan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faj'al amalaka, maka jadikanlah amal anda ma'khudan min kitabillah, itu suatu amal yang dibangun, ya, yang diambil dari Al-Qur'an. Wa min sunnati Rasulillah SAW, dan yang diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa ma'khudan anil ahwa'i wal bid'ah wal muhdatsat, yang agama yang bukan berasal, yang diambil dari hawa nafsu, dari kebid'ahan, atau dari segala hal yang diada-adakan dalam agama. Wa qawluhu wa sunanu jam'us sunatin, yang namanya sunan itu adalah bentuk jama' atau plural dari sunan. Ya, itu adalah bentuk jama' atau plural dari sunan. Wa hiya tariqatul rasul sallam, itu adalah ya jalannya Rasulullah sallam. Ya, sebagaimana Nabi sallam al-qail yang bersabda, alaikum bisunnati ay tariqati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, yaitu jalanku. Wa amma indal muhaddisin fi ilmin mustalahil hadis, adapun menurut ulama ahli hadis dalam ilmu mustalahul hadis, apa itu sunnah? Hiya ma sabata 'ani Nabi sallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, itu segala yang valid, ya, yang sabit, yang sahabat, yang sabata, yang telah valid dari Rasulullah SAW, berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, itu tadi takrir, ketetapan atau sifat. Falah itlaqun amun, maka sunnah memiliki ya apa namanya itlaqun ammah, ya, atau itlaqun amun, memiliki definisi yang umum. Wa hiya tariqatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallam, yaitu sebuah jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wa itlaqul khas huwa tafsilul muhaddisin, Adapun pengertian khusus itu adalah perincian dari kalangan para ulama ahli hadis. Wa hadhihi fihi annahu la budda min al-ihtijaj bi sunnah ba'da al-Qur'an. Ya, maka maka dalam pernyataan An-Nadhim di atas itu terdapat la budda min al-ihtijaj, terdapat sebuah keharusan, kewajiban untuk berargumentasi untuk berhujjah bisunnah ba'da al-Qur'an, dengan sunnah setelah berhujjah dengan Qur'an. Wa huwa al-masdaru as-sani, yang ini merupakan sumber rujukan yang kedua fihi dalam Islam. Lakin al-muttafaq alaih arba'atu usulin, akan tetapi yang disepakati itu ada empat prinsip, empat landasan. Cukup ya? Cukup apa terus? Pardi, ngantuk? Cukup. Ya, cukup deh ya. Saya juga udah ngantuk juga sih. Hah? Lompat. Yang mana lompat? Hah? Cukup ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhalu.